terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1989, buku jilid ketiga, mulai dari halaman 540. Kitab Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar. Bab ketiga, tentang kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi pada adat kebiasaan. Maka kami tunjukkan kepada sejumlah daripadanya, supaya dapat diambil dalil kepada yang serupa dengannya. Karena tidak ada harapan pada penghinggaan dan penyelidikannya yang mendalam, maka di antara yang demikian ialah kemungkaran-kemungkaran masjid. Ketahuilah kiranya bahwa kemungkaran-kemungkaran itu terbagi kepada makruh dan terlarang. Apabila kita katakan ini mungkar makruh, maka ketahuilah bahwa melarangnya itu disunatkan, dan berdiam diri daripadanya makruh, dan bukan haram. Kecuali apabila yang berbuat itu tiada mengetahui bahwa perbuatan mungkar itu makruh, maka wajiblah menyebutkannya kepadanya, karena makruh itu suatu hukum pada agama yang wajib menyampaikannya pada orang yang tiada mengetahuinya. Apabila kita mengatakan mungkar itu terlarang, atau kita mengatakan mungkar mutlak, maka kita maksudkan dengan mungkar itu terlarang. Berdiam diri daripadanya serta sanggup menantangnya adalah terlarang. Di antara yang banyak dilihat dalam masjid-masjid, ialah memburukan sholat dengan meninggalkan tumakminah pada rukuk dan sujud. Dan itu adalah mungkar yang membatalkan sholat dengan nas hadis. Maka wajiblah dicegah, kecuali pada mazhab Hanafi yang berkepercayaan bahwa yang demikian tidak mencegah sahnya sholat, karena tiada bermanfaat melarangnya. Barang siapa melihat perbuatan buruk pada sholatnya, lalu berdiam diri, maka dia itu sekutunya. Begitulah yang tersebut pada asar. Dan pada hadis, ada yang menunjukkan kepada yang demikian. Karena hadis menerangkan tentang umpatan, bahwa orang yang mendengar itu sekutu orang yang mengatakan. Begitu juga semua yang mencederakan sah sholat dari adanya najis pada kainnya yang tiada dilihatnya, atau berpaling dari kiblat disebabkan gelap atau buta. Semua itu mewajibkan hisbah. Di antara kemungkaran itu pembacaan Al-Quran dengan kesalahan yang wajib dilarang dari kesalahan itu, dan wajib diajarkan yang benar. Kalau orang yang beritilaf atau mu'takif, kalau orang yang beriktikaf atau mu'takif dalam masjid, menghabiskan kebanyakan waktunya pada hal-hal yang seperti itu, atau melarang kesalahan membaca Al-Quran dalam masjid dan lain-lain, dan menghabiskan waktunya dengan demikian tanpa amalan sunat dan zikir, maka hendaklah ia berbuat terus dengan demikian. Karena itu adalah yang lebih utama baginya dari zikir dan amalan sunat. Sebab ini adalah fardu, yaitu perbuatan yang mendekatkan kita atau kurbah kepada Allah, yang menjalar faedahnya kepada orang lain. Maka adalah lebih utama dari amalan sunat yang terbatas faedahnya, walaupun yang demikian itu mencegahnya dari menjual kertas umpamanya, atau dari usaha yang memberi makan baginya. Kalau ada padanya perbelanjaan sekedar yang mencukupkan, niscaya haruslah ia berbuat dengan demikian. Dan tidak boleh ia meninggalkan hisbah untuk mencari kelebihan duniawi, kalau ia memerlukan kepada usaha untuk perbelanjaan sehari itu. Maka ia dimaafkan dan gugurlah kewajibannya dari hal tersebut di atas, karena kelemahannya itu. Orang yang banyak kesalahannya pada pembacaan Al-Quran, kalau ia sanggup belajar, maka terlarang ia membaca Al-Quran sebelum belajar. Sesungguhnya, ia berdosa dengan demikian, walaupun lidahnya tidak dapat mengikuti akan kemauannya. Kalau kebanyakan yang dibacanya itu salah, maka hendaklah ia meninggalkan membaca. Dan hendaklah bersungguh-sungguh mempelajari Al-Fatihah dan membetulkan pembacaannya. Kalau kebanyakan pembacaannya itu betul dan ia tidak sanggup meratakan atau membetulkan semuanya, maka tiada mengapa ia membaca. Akan tetapi seyogialah merendahkan atau mengecilkan suaranya membaca yang tiada betul itu, sehingga tiada terdengar oleh orang lain. Untuk melarangnya membaca dengan suara halus juga, ada yang mengatakan demikian. Akan tetapi apabila yang demikian adalah penghabisan kemampuannya dan ia suka dan rajin membaca Al-Quran, maka aku berpendapat tiada mengapa ia membacanya. Allahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang biasa dilakukan dalam masjid ialah tarasul. Tarasul yaitu diperbuat oleh sebagian seperti yang diperbuat oleh sebagian yang lain secara ikut mengikuti. Dapat diartikan secara bersaut-sautan dan terjemah. Ialah tarasul para muadzin pada azan. Dan pemanjangan mereka dengan memanjangkan pembacaan kalimat-kalimat azan. Berpalingnya mereka dari Allah, dari arah kiblat dengan seluruh dada pada dua khayalah. Berpalingnya mereka dari arah kiblat dengan seluruh dada pada dua khayalah atau membaca khayalah sholah dan khayalah falah. Atau bersendirian masing-masing mereka dengan azannya. Akan tetapi tanpa berhenti sampai terputusnya adzan orang lain, di mana mengacaukan kepada para hadirin yang mendengar adzan itu untuk menjawab adzan, karena bercampur baur suara. Tiap-tiap yang demikian adalah perbuatan mungkar yang makruh, yang wajib memperkenalkannya kepada mereka. Kalau diperbuat demikian, dengan diketahui mungkarnya, maka disunatkan melarang dan melaksanakan hisbah padanya. Begitu pula, apabila ada masjid mempunyai seorang muadzin dan muadzin ini melakukan azan sebelum subuh, maka seyogialah ia dilarang azan sesudah subuh. Karena yang demikian mengacaukan puasa dan sholat kepada manusia ramai. Kecuali apabila diketahui bahwa muadzin itu melakukan azan sebelum subuh, sehingga orang tidak berpegang pada azannya mengenai sholat dan meninggalkan makan sahur. Atau ada bersama muadzin itu muadzin lain yang dikenal suaranya melakukan azan serta waktu subuh. Di antara yang makruh, membanyakkan azan berkali-kali sesudah terbit fajar pada suatu masjid pada waktu yang beriring-iringan yang berdekatan. Ada kalanya dari seorang atau dari sekumpulan orang, maka yang demikian itu tiadalah berfaedah. Karena tiada tinggal lagi dalam masjid orang yang tidur. Dan tiada suara itu di antara suara yang keluar dari masjid, sehingga mengingatkan kepada orang lain. Semuanya itu termasuk makruh yang menyalahi perjalanan atau sunnah para sahabat dan ulama terdahulu. Di antara yang mungkar, bahwa khatib itu memakai pakaian hitam yang banyak padanya benang sutra asli, atau memegang pedang yang beremas, maka khatib itu fasik, menantang wajib. menantangnya adalah wajib. Adapun semata-mata hitam, maka tidak dimakruhkan. Akan tetapi tidak disunatkan. Karena pakaian yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala ialah pakaian putih. Orang yang mengatakan bahwa pakaian hitam itu makruh dan bid'ah, ia maksudkan bahwa pakaian tersebut tiada terkena pada masa pertama Islam. Tetapi apabila tiada datang larangan, maka tiada seyogialah dinamakan bid'ah dan makruh. Akan tetapi ditinggalkan yang demikian untuk yang lebih disukai. Di antara perbuatan mungkar dalam masjid, ialah perkataan tukang-tukang ceritera dan juru-juru pengajaran yang mencampur adukkan bid'ah dengan perkataannya. Kalau tukang ceritera itu berdusta dalam ceritanya, maka dia itu orang fasik dan menantangnya wajib. Demikian juga juru pengajaran yang berbuat bid'ah wajib melarangnya. Dan tidak boleh menghadiri majelisnya, kecuali dengan maksud melahirkan penolakan terhadapnya. Ada kalanya untuk seluruh yang hadir, kalau ia sanggup yang demikian, atau untuk sebagian yang hadir, mengelilinginya. Kalau ia tidak sanggup, maka tidak boleh mendengar bid'ah. Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, fa'arid anhum hatta yahudu fi hadisi ghairi. Artinya, maka hendaklah engkau menghindari dari mereka, sehingga mereka membicarakan perkara yang lain. Surat Al-An'am ayat 68. Manakala perkataan tukang ceritera itu condong kepada memberi harapan ampunan Allah atau irja, dan memberanikan manusia kepada perbuatan maksiat, dan manusia itu bertambah berani disebabkan perkataan tukang ceritera itu, dan dengan kemaafan dan kerahmatan Allah bertambah kepercayaan yang dengan sebabnya menambahkan harapan mereka kepada ampunan dari Allah daripada ketakutannya kepada Allah. Maka perkataan tukang cerita itu adalah perbuatan mungkar dan wajib ia dilarang. Karena kerusakan yang demikian itu besar. Akan tetapi, kalau bertambah kuat ketakutan mereka kepada Allah, dari harapan mereka akan ampunannya, maka yang demikian adalah lebih layak dan lebih mendekati dengan tabiat makhluk. Sesungguhnya manusia itu lebih berhajat kepada ketakutan. Dan sesungguhnya yang adil ialah mengadilkan atau mengadakan keseimbangan antara ketakutan dan pengharapan. Sebagaimana Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau berserulah penyeru pada hari kiamat, supaya masuklah ke dalam neraka semua manusia, kecuali seorang, niscaya aku berharap bahwa akulah yang seorang itu. Dan jikalau berserulah penyeru supaya masuklah ke dalam surga semua manusia, kecuali seorang, niscaya aku takut bahwa akulah yang seorang itu. Manakala juru pengajaran itu seorang pemuda yang menghias diri bagi wanita, pada pakaiannya dan tingkah lakunya banyak pantun, isyarat, dan gerak-gerik, dan majelis itu dikunjungi kaum wanita, maka ini adalah mungkar yang wajib dilarang. Sesungguhnya kerusakan padanya lebih banyak daripada kebaikannya. Dan yang demikian itu terang dengan pertanda-pertanda keadaan. Bahkan tiada siogialah diserahkan memberi pengajaran kecuali kepada orang yang zahirnya warak. Tingkah lakunya tenang dan tenteram. Pakaiannya orang-orang soleh. Jikalau tidak demikian, maka tiada bertambahlah manusia dengan orang tersebut, selain berkepanjangan dalam kesesatan. Haruslah dibuat dinding di antara laki-laki dan wanita yang mencegah dari memandang. Karena yang demikian juga tempat sangkaan kerusakan. Dan adat kebiasaan menyaksikan segala kemungkaran ini. Dan wajiblah melarang kaum wanita mengunjungi masjid untuk sholat dan majelis-majelis zikir bila ditakuti fitnah dengan kunjungan mereka. Aisyah radhiyallahu anha telah melarang kaum wanita, lalu orang mengatakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW tiada melarang mereka dari kumpulan-kumpulan. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kalau Rasulullah SAW mengetahui apa yang diperbuat mereka sesudahnya, niscaya beliau akan melarang mereka. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Adapun lewatnya wanita di masjid dengan tubuhnya tertutup, maka tidak terlarang. Hanya yang lebih utama, tidaklah wanita itu sekali-kali mengambil masjid menjadi tempat lewatnya. Pembacaan Al-Quran oleh para qori di hadapan juru-juru pengajaran dengan memanjangkan dan melakukan dengan cara yang merubah susunan Al-Quran dan melewati batas pembacaan atau tartil yang disuruh adalah perbuatan mungkar yang makruh, sangat makruhnya, ditantang oleh sejamaah ulama salaf. Di antara perbuatan mungkar, ialah membuat halqah atau lingkaran-lingkaran kecil untuk berkumpul manusia pada hari Jum'ah untuk menjual obat-obatan, makan makanan, dan takwis atau kertas atau kain yang bertulis yang akan dipakai untuk penjagaan diri dari penyakit dan sebagainya. Dan seperti berdiri orang yang meminta-minta di tengah-tengah saf atau di pintu masjid, pembacaan mereka akan Al-Quran, nyanyian mereka akan syair-syair, dan hal-hal yang seperti itu. Semua perkara yang tersebut itu, di antaranya ada yang haram, karena itu adalah penipuan dan pendustaan. Seperti orang-orang pendusta berbuat sejalan dengan tabib-tabib atau dokter-dokter, dan seperti tukang-tukang sulap dan penipuan-penipuan. Demikian juga orang-orang yang mempunyai takwis itu, pada kebanyakannya sampai dapat menjualnya dengan jalan penipuan kepada anak-anak dan orang-orang kebanyakan. Maka ini adalah haram dalam masjid dan di luar masjid, dan wajib melarangnya. Bahkan semua penjualan yang ada padanya kedustaan, penipuan, dan menyembunyikan kekurangan atau kerusakan dari barang yang dijual kepada pembeli adalah haram. Di antara yang mungkar itu ada yang diperbolehkan atau mubah di luar masjid, seperti menjahit, menjual obat-obatan, buku-buku, dan makanan-makanan. Maka ini dalam masjid juga tidak diharamkan, kecuali ada hal yang mendatang atau arid, yaitu bahwa menyempitkan tempat kepada orang-orang yang bersembahyang dan mengganggu sholat mereka. Kalau tiada satupun dari yang demikian, maka tidaklah haram. Dan yang lebih utama ialah meninggalkannya. Akan tetapi syarat pembolehannya ialah bahwa berlaku yang tersebut itu pada waktu-waktu yang luar biasa dan hari-hari tertentu. Karena membuat masjid untuk menjadi kedai terus-menerus adalah haram dan dilarang. Di antara yang diperbolehkan, ialah yang diperbolehkan dengan syaratnya sedikit. Kalau banyak, menjadi dosa kecil. Sebagaimana di antara dosa, ada yang menjadi dosa kecil dengan syaratnya tiada berkekalan. Kalau yang sedikit dari ini, bila dibuka pintunya, niscaya ditakuti akan menarik pada banyak, maka hendaklah dilarang. Dan hendaklah ada larangan ini diserahkan kepada wali atau penguasa atau kepada pengurus kepentingan masjid dari pihak wali. Karena tidak diketahui yang demikian dengan ijtihad. Dan tidak boleh bagi perseorangan melarang apa yang diperbolehkan, karena takutnya barang yang demikian itu akan banyak. Di antara perbuatan-perbuatan mungkar, ialah maksudnya orang-orang gila, anak-anak dan orang-orang mabuk ke dalam masjid, Dan tiada mengapa masuknya anak-anak ke dalam masjid apabila ia tiada bermain-main. Dan tidak haram anak-anak bermain-main dalam masjid. Dan tidak haram berdiam diri terhadap bermain-mainnya anak-anak itu, kecuali bila dibuatnya masjid itu menjadi tempat bermain. Dan menjadi yang demikian itu suatu kebiasaan, maka wajiblah dilarang. Ini termasuk di antara yang halal oleh sedikitnya, tidak oleh banyaknya. Dan dalil halal sedikitnya ialah yang diriwayatkan dalam dua sahih atau sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW berhenti karena Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Aisyah radhiyallahu anha melihat orang-orang Habsyi menari dan bermain dengan perisai dan tombak pada hari Lebaran di masjid. Dan tidak ragu lagi bahwa orang-orang Habsyi itu kalau mereka mengambil masjid menjadi tempat bermain, niscaya mereka dilarang. Dan Rasulullah SAW tidak melihat yang demikian itu, karena jarang dan sedikitnya sebagai barang mungkar, sehingga beliau sendiri melihatnya. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh mereka dengan demikian, supaya dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha demi kesenangan hatinya. Karena beliau bersabda, "Dunakum ya Bani Arfidah, ambillah bagianmu dalam permainan, hai Bani Arfidah," atau panggilan kepada orang-orang Habsyi, sebagaimana telah kami nukilkan pada kitab pendengaran. Adapun orang-orang gila, maka tiada mengapa mereka masuk ke dalam masjid, kecuali diketakuti mereka mengotorkan masjid, atau mereka memaki atau mengatakan kata-kata yang keji, atau mereka berbuat sesuatu yang mungkar pada bentuknya, seperti membuka aurat dan lainnya. Adapun orang gila yang tenang tenteram, yang diketahui menurut kebiasaan akan tenteram dan diamnya, maka tiada wajib mengeluarkannya dari masjid. Orang mabuk sama dengan orang gila. Kalau ditakuti keluar sesuatu daripadanya, yakni muntah atau menyakitkan dengan lisannya, niscaya wajiblah dikeluarkan. Begitu pula kalau ia kegoncangan akal, maka sesungguhnya ditakutkan yang demikian itu daripadanya. Kalau orang sudah minum khamar dan tidak mabuk, sedang baunya keras, maka itu adalah mungkar, makruh, yang sangat makruhnya. Betapa tidak, orang yang memakan bawang putih dan bawang merah telah dilarang oleh Rasulullah SAW mengunjungi masjid. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Akan tetapi yang demikian itu dibawa kepada makruh, dan urusan tentang khamar itu adalah lebih berat. Kalau ada yang berkata, seyogyalah bahwa orang mabuk itu dipukul dan dikeluarkan dari masjid untuk gertak, kami menjawab tidak. Tetapi seyogyalah diharuskan duduk dalam masjid dan diajak ke masjid, dan disuruh meninggalkan minum khamar, manakala ia telah dapat memahami apa yang dikatakan kepadanya waktu itu. Adapun memukul untuk gertak, maka yang demikian itu tidaklah diserahkan kepada perseorangan, tetapi kepada wali-wali atau penguasa-penguasa. Yang demikian, ketika pengakuannya atau kesaksian dua orang saksi, adapun karena semata-mata bau, maka tidak boleh. Benar, apabila ia berjalan di antara orang banyak, terhoyong-hoyong, di mana diketahui mabuknya, maka boleh memukulnya dalam masjid dan di luar masjid, untuk melarangnya daripada melahirkan bekas mabuk. Sesungguhnya melahirkan bekas kekejian adalah keji, dan segala perbuatan maksiat wajib ditinggalkan, dan sesudah diperbuat wajib ditutup dan ditutup bekas-bekasnya. Kalau perbuatan mungkar itu ditutup dan tersembunyi bekasnya, maka tidak boleh mengintipnya. Dan bau itu kadang-kadang keras tanpa diminum, disebabkan duduk pada tempat khamar dan sampainya ke mulut tanpa ditelan. maka tiada sia-sialah diperpegangi atas yang demikian. Kemungkaran-kemungkaran pasaran. Di antara kemungkaran-kemungkaran yang biasa terjadi di pasar-pasar, ialah membohong pada mencari keuntungan dan menyembunyikan kerusakan barang. Maka siapa yang mengatakan, aku beli barang ini, umpamanya, dengan 10 rupiah, dan aku beruntung sekian, dan dia itu dusta, maka dia itu orang fasik. Dan atas siapa yang mengetahui demikian, bahwa mencari terakannya kepada si pembeli, dengan kedustaan si penjual itu, kalau ia diam karena menjaga hati si penjual, niscaya ia sekongkol dengan si penjual pada pengkhianatan. Dan ia berbuat maksiat dengan diamnya itu. Begitu pula apabila diketahuinya kekurangan, maka haruslah memperingati pembelinya. Kalau tidak, niscaya ia menyetujui kehilangan harta saudaranya muslim. Dan itu haram. Begitu juga berlebih kurang tentang penghastaan, penyukatan, dan penimbangan. Wajiblah atas orang yang mengetahuinya merubahkan olehnya sendiri, atau menyampaikan kepada wali atau penguasa, sehingga ia merubahkannya. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu, ialah meninggalkan ijab, atau serah, dan kabul, atau terima, dan mencukupkan dengan beri-memberi saja. Akan tetapi yang demikian itu pada tempat ijtihad, maka tidak ditantang, kecuali atas orang yang beryakinan wajibnya ijab dan kabul. Begitu pula mengenai syarat-syarat yang merusak, yang membiasakan di antara manusia banyak wajib ditantang. Karena kerusakan akad jual-beli itu. Begitu pula pada semua persoalan riba, dan itu banyak terjadi. Demikian juga perbuatan-perbuatan yang merusak lainnya. Di antara kemungkaran-kemungkaran itu, menjual alat-alat permainan, menjual patung-patung hewan yang berupa pada hari-hari lebaran karena anak-anak. Yang demikian itu wajib dipecahkan dan dilarang menjualnya, seperti alat-alat permainan. Seperti itu pula menjual bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Begitu pula menjual kain sutra, peci emas, dan sutra. Yakni yang tidak pantas kecuali bagi laki-laki. Atau diketahui menurut adat kebiasaan negeri itu bahwa tidak dipakai selain oleh laki-laki. Maka semua itu perbuatan mungkar, terlarang. Dan begitu pula orang yang biasa menjual kain terpakai sudah dicuci, yang akan meragukan orang dengan dicucikan dan dipakaikan itu, dan penjual itu mendakwakan bahwa kain-kain itu adalah kain-kain yang baru. Maka perbuatan itu haram dan melarangnya wajib. Seperti itu juga penipuan kekoyaan kain dengan penampalan dan apa-apa yang membawa kepada keraguan-keraguan. Begitu juga semua macam akad jual-beli yang membawa kepada penipuan. Dan yang demikian itu panjang penghinggaannya. Maka hendaklah dibandingkan dengan apa yang telah kami sebutkan, akan apa yang tidak kami sebutkan.